aja tahun seket pintu hari Kamis Pahing. Kurang lebih pukul setengah tiga subuh di kampung Nananana ngewer. Ibuku bernama Nyi Abrakadabra, ronggeng banjet asal dari Rengas Dengklok. Sedangkan bapakku bernama Robin Hood, raja copet yang buron dari Kebumen. Biar ibu ronggeng banjet, biar bapak raja copet, aku tak peduli. Asalkan saja saban hari aku dikasih duit. Bapak 100, ibu 100, lumayan buat beli visi di porno, lumayan buat pahis sabu-sabu, lumayan buat PTW dan gele, lumayan buat traktir cewek-cewek yang selanjutnya terserah Anda. Bapak dan ibu tak pernah melarang jika aku melakukan yang terlarang. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Orang tua ternyata ada yang lebih rusak, orang tua ternyata ada yang lebih bongkrong, orang tua ternyata ada yang lebih kacau, orang tua ternyata ada yang lebih brengsek dari anak muda yang dianggap brengsek melulu. Sabu-sabu, lumayan buat PTW dan gele, lumayan buat traktir cewek-cewek yang selanjutnya terserah Anda. Bapak dan ibu tak pernah melarang jika aku melakukan hal terlarang. Sebab mereka pernah bilang mari rame-rame negong, sekeluarga jadi pengisi neraka semua. Orang tua ternyata ada yang lebih rusak, orang tua ternyata ada yang lebih bokrok, orang tua ternyata ada yang lebih kacau, orang tua ternyata ada yang lebih brengsek dari anak muda yang dianggap brengsek melulu.